Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita insyaallah kembali melanjutkan apa yang kita bahas pada pembahasan sore hari, yaitu mengambil faedah dari kitab Syarh Razzaq Hafizallahu Ta'ala, Kaifa Takunu Miftahan Lil Khair, bagaimana Anda menjadi kunci penggak, yakni pintu kebaikan. Kita telah sampaikan itu pembahasan beberapa poin dari risalah beliau ini, di mana kita seorang muslim benar-benar diarahkan Allah dan Rasulnya SAW untuk menjadi manusia terbaik di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan di antara cara kita untuk menjadikan diri kita senantiasa terbuka dengan segala macam kebaikan, dan upaya kita untuk bisa juga membuka untuk orang lain berbagai macam kebaikan. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa ingat bahwasanya Al-Fattah yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Sang pembuka yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Sehingga kalau Anda menginginkan terbukanya pintu-pintu kebaikan, jangan lupa Anda, kita semuanya hendaknya bersandar total kepada Allah Ta'ala dan meminta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yaitu tegakkan tauhid dan dakwahkan tauhid. Karena tauhid adalah dasar berkembang biaknya segala macam kebaikan. Segala macam kebaikan akan tumbuh dari nilai tauhid ini. Dan tauhid menjadi dasar kebaikan yang betul-betul hakiki, bermanfaat dunia dan akhirat. Yang tanpa tauhid, maka kebaikan-kebaikan Anda nilainya semu dan tidak akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Tidak akan bermanfaat kelak di yaumul kiamah kelak, di yaumul akhir kelak. Demikian pula ketika Anda ingin para manusia itu betul-betul tumbuh kebaikan yang hakiki, ajarkan tauhid kepada mereka. Yang ketiga adalah al-ilmu nafi, bahwa orang yang mereka ingin betul-betul terbuka kebaikan, banyak kebaikan, harus mengerti hakikat ilmu yang manfaat, yaitu ilmu yang terambil dari kitab dan sunnah. Yang kedua, kitab ini betul-betul menerangkan hakikat kebaikan, dan itulah ilmu. Yang namanya ilmu adalah idraku syai' ala ma huwa alaih, mengenal suatu sebagaimana ini, sebagaimana mestinya, sebagaimana hakikatnya. Orang yang mereka tidak memahami ilmu syar'i, maka dia tidak akan mengenal hakikat kebaikan. Boleh jadi justru terbalik-balik, yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik, sehingga akan tertutup, justru akan tertutup dari pintu-pintu kebaikan, bisa malah terbukanya pintu-pintu keburukan. Maka adalah seorang betul-betul dia mengenal ilmu syar'i. Yang keempat, hendaknya dia tunaikan kewajiban. Perhatian dengan kewajiban, tunaikan kewajiban. Karena kewajiban itu, karena menunaikan kewajiban, itu akan membukakan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di ini rentetan dari kebaikan tersebut. Tentang sholat, puasa, zakat, haji. Di sana, ketika orang tunaikan kebaikan, Allah akan bukakan sekian banyak pintu-pintu kebaikan yang lainnya lagi. Yang kelima, hendaknya jauhi maksiat, karena maksiat, pintu-pintu maksiat sangat banyak, dan orang ketika terjebak maksiat, dia akan keseret, dan bahkan tingkatnya akan menjadi penyeruk pada perbuatan maksiat. Dan telah ditafsirkan oleh Nabi Siratul Mustaqim, yang kanan-kirinya banyak sekali jebakan-jebakan maksiat, dan sangat gampang orang terjerumus dalam perbuatan maksiat, sehingga kalau Anda ingin lancar di atas Siratul Mustaqim, akan tetap tegar di atas Siratal Mustaqim dan terbuka pintu kebaikan-kebaikan yang macam-macam yang banyak, maka ini jauhi, yaitu pintu-pintu keburukan, pintu-pintu maksiat, sehingga jauhi, tinggalkan perbuatan maksiat. Karena dengan Anda yaitu bermaksiat, Anda bisa jadi keseret-seret terus dan bahkan sulit untuk kembali kepada jalan yang lurus. Yang keenam adalah doa. Orang yang mereka betul-betul itu ingin dibukakan pintu kebaikan, jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. karena doa merupakan kunci di mana apabila Allah kabulkan doa-doa para hamba, maka tidak ada yang sulit untuk terwujud. Semuanya menjadi gampang. Segala perkara-perkara besar itu berawal dari doa. Maka jangan lupakan untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Sedang apalagi Allah tidak pernah bosan mendengar dan menerima doanya para hamba. Bahkan Allah marah ketika hamba mereka tidak berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah sangat mulia dengan hamba ini berdoa kepada Allah SWT. Sehingga dalam seorang yang betul-betul yaitu senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, karena hanya Allah yang bisa membukakan segala kebaikan. Sehingga mintalah kepada Allah agar Allah membukakan kebaikan buat anda dan buat orang lain. Sehingga dalam kita ini, untuk diri kita jangan pernah lupa berdoa, dan untuk orang lain dalam kita berdakwah jangan lupa anda menyertakan doa kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ke yaitu tujuh, dalam seorang dia menjadi perbuat yaitu meninggalkan fitnah-fitnah yang sampai terjerumus dalam berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, karena fitnah itu akan bisa menjadikan anda menjadi pelopor-pelopor, bukan hanya terjerumus dalam fitnah tapi menjadi pelopor-pelopor fitnah, sehingga justru anda membukakan pintu-pintu keburukan jadi bagi orang lain. Sebagaimana pesan-pesan para salaf, jangan sampai kita jadi para pemimpin fitnah tapi bahkan menjadi pengikut dalam kebenaran, lebih baik kata Ibnu Mas'ud dibandingkan dengan menjadi pemimpin tapi dalam urusan jin fitnah. Dan yang kedelapan, hendaklah anda memiliki sikap kelembutan, memiliki arifku, sebab arifku, kelembutan itu sesuatu yang akan menjadi indah perkara, sehingga banyak orang mereka bisa terbuka untuk mewujudkan kebaikan dengan sikap kelembutan. Beda dengan sikap kasar yang rata-rata manusia mereka lari dari sifat kasar, sikap kekasaran, sehingga sikap kasar, sikap keras itu akan bisa justru menutup pintu-pintu kebaikan. Sebaliknya lain dengan ketika orang mereka memiliki kelembutan dalam jadi muamalah, dalam sikap. Kemudian yang ke-9 adalah ini seorang yang menjadi terdepan dalam kebaikan, menjadi pelopor kebaikan, teladan dalam kebaikan. Ketika anda menjadi teladan, maka teladan anda dalam untuk amalan ini jauh lebih menyasar, jauh lebih berkas dalam hati seorang dibandingkan dengan sekedar omongan-omongan. Kita masuk sekarang pada ini pembahasan yang ke-10, yaitu tadhakkurul akhirah wal wuquf baina yadayillah. Kalau kita ingin menjadi atau diantara kunci pembuka pintu-pintu kebaikan adalah tadakkur, mengingat tentang perkara akhirat. Wal wukuf baina yadayillah, dan mengingat yaitu saat anda nanti berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Ini termasuk bagian dari akidah seorang muslim. Itu mengingat kampung akhirat dan merenungkan bagaimana saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana akhirat dan suasana ketika menghadap Allah Ta'ala sesuatu yang sangat dahsyat perkaranya. Yang menghadapi kampung akhirat membutuhkan persiapan khusus, membutuhkan persiapan khusus. Di mana Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wattaqu yawman turja'una fi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuthlamun. Bertakwalah anda, takutlah anda akan datangnya hari turja'una fi ilallah, yang kalian nanti semuanya akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Yang saat itu maka setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna oleh Allah Ta'ala dan sama sekali tidak ada yang terzalimi. Hari-hari menghadap Allah, hari-hari sangat mengerikan. Kampung akhirat, kampung yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa inna daral akhirah layyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kampung akhirat adalah kampung yang sebenarnya jika mereka mengetahui. kejadian-kejadian akhirat super dahsyat. Ketika Rasulullah SAW bicara tentang kampung akhirat, man arada ayang dhura ila yaumil qiyamah, barang siapa yang dia ingin melihat hari kiamat, ka'annahu ra'yal ain, seakan-akan yaitu kejadian itu di depan mata, maka falyaqra, silakan baca surat idza syamsu quwirat at-takwir, idza sam idza sama'u fatarat al-infitar, idza syamsu idza sama'u syaqqat al-insyiqaq. Tiga surat ini menggambarkan kejadian yaumul qiyamah yang sangat dahsyat. Ketika matahari digulung, ketika langit runtuh, ketika bintang berjatuhan, ketika lautan meluap, ketika binatang buas dikumpulkan, ini ketika ini kejadian yang maha dahsyat, yang gambaran-gambarannya menjadikan sangat mengerikan. Perbagian kita sudah dilihatkan sebagian di dunia, dan yang belum seberapa tentunya. Bagaimana ketika tsunami, bagaimana ketika Merapi, yaitu letusan Merapi, erupsi Merapi, bagaimana ketika gempa bumi, bagaimana ketika banjir, bagaimana ketika yakni gelapnya langit. Sedikit-sedikit kita sudah diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran yang digambarkan Allah, kejadian yang maha dahsyat saat terjadi kiamat. Demikian pula kondisi manusia. Bagaimana manusia ketakutannya ketika terjadi erupsi Merapi, ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi ini tsunami, berlarian tanpa ini arah dan penuh dengan ketakutan, kepanikan. Ini pun telah digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat atau dalam banyak ayat yang berkaitan dengan kejadian yaumul qiyamah. Seperti contohnya satu di antaranya lah, ya ayuhan nasu taqur rabbakum inna zalzalata saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tathalu kullu murdhi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai para manusia, itu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, sesungguhnya keguncangan hari kiamat sangatlah dahsyat. Hari itu Anda akan lihat setiap wanita yang menyusui akan dilemparkan sesuanya. Setiap wanita yang hamil akan berguguran kehamilannya. Semanusia kalian lihat seperti orang mabuk, sempoyongan padahal tidak sedang mabuk. Tapi mereka sedang merasakan adab Allah yang sangat dahsyat. Ini gambaran diantaranya. Bagaimana kondisi manusia di saat itu. Dan ini seperti yang kita, yang pernah terjadi di tengah-tengah kita ketika erupsi Merapi, ketika tsunami, ketika gempa bumi, ketika banjir lumpur, ketika kedatangan, yakni hal yang semisal itu. Maka bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya yaumul qiyamah. Saat manusia mereka dibangkitkan Allah di alam barzah menuju ke ardhul mahsyar, bumi mahsyar. Kejadian ardhul mahsyar, kejadian sangat dahsyat yang membuat betul manusia bahkan mereka bersepakat untuk mencari orang yang bisa mintakan wasilah, yang menjual wasilah, mintakan syafaat kepada Allah Ta'ala untuk meringankan suasana di ardil mahsyar, untuk Allah segera mengadakan atau menegakkan pengadilannya. Menunggu yang sangat, ya, menunggu di tengah kerumunan manusia dan suasana yang matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu sangat dahsyat. Tentu sangat dahsyat. Maka ini semuanya gambaran-gambaran kalau orang betul-betul merenungkan apa yang akan mereka alami di hari yang pasti akan terjadi, karena kiamat suatu yang pasti terjadi dan ini pasti, ini tidak ada keraguan lagi. Akan tapi mesti apa yang kita lihat, apa yang telah kita, apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi yaumul qiyamah, hari-hari yang betul-betul saat manusia merenungkan tentang yaumul qiyamah, saat manusia merenungkan tentang yaitu jannah wan nar, manusia merenungkan tentang saat dia di hadapan Allah, pengadilan Allah, ini akan menggerakkan untuk dia betul-betul yaitu mengambil persiapan sematang-matangnya menghadapi hari yang demikian sulit itu. Mari kita lihat di sini pembicaraan perkataan Syekh Abdul Razzaq Hafidzallahu Ta'ala apa yang beliau ungkapkan dalam kalimat bab ini, minal umuri lati yakunu biyal insanu miftahan lil khair, di antara perkara yang dengannya manusia akan menjadi kunci pembuka pintu kebaikan adalah ayyadhkura al-akhirata wal qiyamah baina yadayillah ta'awal qiyam baina yadayillah. Di antara perkara yang akan bisa menjadikan manusia itu menjadi kunci pembuka pintu kebaikan adalah di mana dia mengingat akhirat dan mengingat saat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mujazatan nas a'mal 'amalihim, dan saat manusia mereka dibalas oleh Allah dengan amal-amal mereka. Wa anna ma yaquluhu wa ma yasduru minhu min amalin kullu dhalika yalqa Allah bihi yaumil qiyamah, dan semua apa yang ini dia katakan dan apa yang dia yang bersumber dari dadanya, baik itu amalan-amalan dari semua dari berbagai macam amalan-amalan, maka semua itu dia pasti akan bertemu dengan Allah di kiamat kelak. Ketika manusia dia merenungkan hari kiamat dan hari kepastian dia untuk bertemu dengan Allah, lalu dia yaitu berpikir tentang persiapannya, maka ini akan menggerakkan manusia untuk dia betul-betul yaitu mewujudkan amaliyah yang bisa menyelamatkan dia kelak saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak pernah berpikir masalah itu, maka tidak akan pernah ada persiapan untuk dia ini menghadapi yang sangat dahsyat itu. Maka ketika Rasulullah SAW kedatangan seorang badui dan menyatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah SAW, kapan terjadi hari kiamat? Maka Nabi tidak menjawab kapannya, karena Nabi tidak tahu, siapapun tidak tahu, Malaikat Jibril pun tidak tahu, tidak ada seorang pun di kalangan makhluk yang dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, yang dikasih tahu oleh Allah Ta'ala tentang kapan persisnya kiamat itu terjadi. Maka rata-rata semua yang mereka ini bicara tentang kepastian datangnya kiamat itu meleset-meleset-meleset terus sudah berkali-kali. Kemudian sekarang banyak orang mereka suka membuat ini mencocok-cocokkan kejadian dan meramalkan kejadian dengan masalah yaumul akhir yang rata-rata meleset-meleset, ini tidak tepat, tidak benar. Tentang persisnya terjadinya kiamat kita semuanya enggak ada yang tahu, ada tanda-tandanya. Tapi tanda-tanda itu juga tidak boleh kita kemudian ngepas-ngepaskan sendiri. Maka ketika orang badu ini dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kata Nabi, ma'adat alisa'ah, apa yang telah Anda siapkan untuk menghadapi kiamat? Hari kiamat pasti datang, pasti terjadi. Wa anna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, hari kiamat pasti terjadi, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya itu. Pasti terjadi, enggak ada keraguan. Masalahnya itu, ini apa yang telah Anda siapkan untuk menghadapi kiamat tersebut? Anda tahu atau Anda enggak tahu hari kiamat pasti terjadi. Tapi yang penting, hari kiamat itu adalah hari di mana manusia akan mengumpulkan seluruh manusia untuk diadili, untuk menerima ini hisab dan balasan. Apa yang sudah Anda siapkan untuk menghadapi hari yang seperti itu? Kemudian beliau mengatakan, wa yatadhakkar fi hadzal bab anna al-jannah laha thamaniyatu abwab wan nar laha sab'atu abwab. Di antara yang perlu kita ingat berkaitan dengan yaitu suasana hari kiamat kelak adalah mengingat dalam bab ini tentang surga dan neraka. Orang yang mereka terbayangkan surga dan neraka itu ada di depan mata, oh, dia akan menjadi orang yang paling semangat dalam beramal dan paling semangat untuk menghindari keburukan. Hamdalah, dia tahu-tahu pernah mengucapkan kalimat di depan Abu Bakar Siddiq, nafaka hamdalah, nafaka hamdalah, munafik hamdalah, munafik hamdalah. Ketika ditanya kenapa, dia kalau sedang di majelisnya Nabi, Nabi menggambarkan tentang surga dan neraka dan suasana itu, maka seakan-akan surga dan neraka itu di depan mata. Tapi ketika telah keluar di majelis Nabi, maka ini banyak hal yang membuat dia ini terlupakan dengan hal itu, ya anaknya, istrinya, keluarganya, segala macamnya, sehingga seakan-akan dia mengkhawatirkan sebuah kemunafikan. tentu banyak di antara kita yang begitu. Di mana sehingga di sini yang kita ambil itu adalah ketika orang itu surga dan neraka itu seakan-akan di depan mata, itu yang akan menjadi motor penggerak yang terbesar, yang terhebat, yang sangat kuat, di mana dia benar-benar akan menggerakkan, akan menjadi motivasi terbesar, motivator terbesar ketika seorang dia yaitu mengingat surga dan neraka. Coba sedikit contoh umpamanya kayak salah seorang sahabat Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, beliau ketika malam itu bagaimana betul-betul dia seakan-akan ini menjadikan malamnya itu begadang dengan Allah SWT. Sampai istrinya, dia katakan, ya Suhaib, tidurlah. Bukankah Allah telah menjadikan malam sebagai tempat istirahat? Kata Suhaib, na'am. Ja'alallahu layla, Allah jadikan sakanan likulinas ila li Suhaib. Iya, Allah jadikan malam itu sebagai tempat istirahat bagi seluruh manusia kecuali Suhaib. Maka kata istrinya, kenapa? Kata Suhaib, idza tadakartu al-jannata wa ma fiha min na'imiha, jika aku mengingat surga dengan semua kenikmatannya, maka tara qalbi shauqan, hatiku terbang merindukan untuk menjadi penduduk surga, sehingga membuat tidurnya lenyap, membuat kantuknya hilang, membuat dia ingin menegakkan malam itu melakukan amalan yang bisa mengantarkan ke jannah qiyamul lail. Wa idza tadzakartu an-nara wa ma fiha min adzabiyah, demikian pula ketika aku mengingat neraka dengan segala macam jenis azabnya, maka itu tara naumi, hilang rasa kantukku, khaufan, karena ada rasa takut kepada dengan ini, dengan neraka dengan segala macam azabnya itu. Sehingga di sini seorang yang mereka hatinya tertanam kuat, tertancap kuat, mengingat tentang ini akhirat dan mengingat tentang bagaimana saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi mesin penggerak yang sangat kuat, akan menjadi motor penggerak yang sangat kuat untuk benar-benar dia mempersiapkan amalia yang akan bisa menyelamatkan dia di akhirat kelak. Di mana kesulitan di kampung akhirat maka tidak akan bisa terbayarkan oleh apa dan siapa. Di akhirat kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datang hari di mana harta Anda sebanyak apapun, anak Anda sehebat apapun, tidak akan bisa bermanfaat lagi kecuali orang yang mereka itu datang kepada Allah illa biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Harta Anda sebanyak apapun tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Yang Allah gambarkan berapa banyak harta yang tidak bisa menyelamatkan Anda di akhirat kelak. Bahkan walaupun Anda punya kekayaan emas sebesar bumi, bahkan walau Anda memiliki kekayaan bumi sebesar bumi dua kali lipat, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadimil ul ardi daban. Seandainya orang-orang kafir itu sampai matinya dalam keadaan kafir sehingga vonis baik-baikalah neraka jahanam, maka seandainya dia memiliki emas sebesar bumi, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tebusan bagi dia. Walau anna lilladzina zalamu, seandainya orang zalim itu memiliki ma fil ardi jami'an wa mislau ma'ah, bumi seisinya ditambah segitu lagi sehingga memiliki dua bumi seisinya, itu pasti dia akan jadikan untuk menebus kesulitan di hari kiamat kelak. Sehingga harta Anda sebanyak apapun untuk menebus kesulitan di hari itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Demikian juga kondisi manusia di hari itu, semuanya menjauh dari kita. orang yang paling dulu dekat dengan kita dan paling kita memberikan manfaat kepada dia sudah enggak ada lagi, yaitu dia enggak akan bisa lagi memberikan kebaikan sekecil apapun. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli mri'in minhum yauma idzin sa'un yughni. Hari ketika seorang dia lari dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari istri dan anaknya. Hari itu mereka masih sibuk dengan diri sendiri. Bahkan yang ada dalam pikiran manusia di hari itu dengan kesulitan yang ada, seandainya mereka bisa mengorbankan walaupun anak kandungnya untuk tumbal keselamatan dia. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzi mibani wa sahibati wa akhi wa fasilatil lati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yungji kalla innaha lada nazza'ata lishawa dari uman adbara wa tawalla wa jama'a fa'u'a. Ingatlah akan datangnya hari yang pada saat itu mata manusia dibuat terbelalak karena dahsyatnya kengerian dari itu. Kemudian manusia mereka ini hari itu bukan tidak saling melihat, mereka saling melihat dan matanya terbelalak tajam. Hari itu seseorang dia berangan-angan saat yang bisa menebus, menyelamatkan dirinya dari azab walaupun harus mengorbankan, menjadikan tumbal anak kandungnya atau ini ibu dan ayahnya, bibani, kemudian wasahibati wa akhi, kemudian istrinya, kemudian saudaranya, kemudian keluarga besarnya, kemudian bahkan kalau perlu waman fil ardi jami'an tsumma yunji, semua manusia di penduduk bumi itu jadi sebagai tumbal lalu dia diselamatkan dari azab Allah Ta'ala. Maka upaya menyelamatkan diri dari azab seperti itu walaupun dengan apa dan siapa, Allah tidak akan ini selamatkan dia. Kalla innaha lada, ketahuilah jahanam adalah azab yang menyala-nyala. Nazza'at alisyawa tadu uman adbara wa tawalla, jahanam adalah yang azab yang bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang jahanam menyuruh setiap orang mereka dulu berpaling dari agama dan mereka yaitu mereka hanya mengumpulkan harta tetapi tidak dikeluarkan di jalan Allah Ta'ala. Para pemirsa, ini gambaran singkat tentang bahwa harta Anda sebanyak apapun, Anda sehebat apapun, tidak lagi lah yang tidak lagi bermanfaat. Kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan qalbun salim ila man atallahu biqalbin salim. Qalbun salim, hati yang selamat, adalah hati yang mereka selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari kemudian ghaflah, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat. Hati yang selamat dari lima perkara ini adalah qalbun salim. Selamat dari syirik, sehingga doa hati yang mentauhidkan Allah Ta'ala, dia tidak terjebak dan tidak terseret kepada perkara perbuatan-perbuatan yang ini membatalkan tauhid dia. Dia ini tegak di atas sunnah dan dia betul-betul bisa melenyapkan bid'ah. Dia tinggalkan bid'ah. Dia senantiasa ingat kepada Allah dan tidak terkena penyakit ghaflah, kelalaian. Dia senantiasa ini taat dan takarub pada Allah, tidak tenggelam dalam syahwat. Dia selantiasa mantap dengan agamanya, tidak terkena syubhat kesesatan. Oh, ini orang mereka betul-betul selamat di yaumul kiamah kelak. Kemudian di antara wa yatadzakkara fi hadzal bab, di antara yang perlu diingat atau di antara hal yang diingat dalam bab ini adalah mengenai surga dan neraka. Mengenai surga, annal jannata la thamaniyah abwab, surga itu memiliki 8 pintu. Wan nar la sab'atu abwab, dan neraka itu memiliki ini 7 pintu. Kemudian Allah di antaranya mengungkapkan tentang ahlun nar di akhir surat Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jannama zumara, dan akan digiring ke neraka orang-orang kafir akan digiring ke neraka dalam keadaan bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, hingga ketika mereka telah mendatangi pintunya neraka, maka waqala lahum khasanatuha, penjaga pintu neraka ini berkata kepada orang yang mau dilimparkan ke jalan tersebut, alam ya'tikum rusulum minkum, Bukankah telah datang pada kalian para utusanku, para utusan dari kalangan kalian sendiri yang kalian kenal orangnya, pertumbuhannya kenal, akhlaknya kenal, keadaannya kenal. Dari kalangan manusia bisa bicara dengan bahasa mereka, merasakan segala macam beban kemanusiaan. Yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan pada kalian ayat-ayat Rabb kalian. Bacakan Al-Quran dan bacakan kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada setiap Nabi dan Rasul. Wa yungdirunakum liqa'a yaumikum hadha, dan Rasul itu memperingatkan pada kalian hari pertemuannya dengan Allah seperti ini. Hari pertemuannya dengan Allah seperti ini. Qalu, mereka mengatakan, bala, benar. Walaqad haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin, akan tapi yaitu telah menjadi ketetapan Allah azab ini bagi orang kafir. Mereka dulunya adalah orang telah kedatangan Rasul yang membacakan ayat yang memberingatkan mereka tentang hari pertemuan dengan Allah Ta'ala, tapi mereka acuhkan, mereka ingkari, mereka kafiri, mereka tidak pedulikan. Maka dikatakan, qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dikatakan pada mereka, masuklah kalian ke neraka, ke pintu-pintu jahannam yang kalian akan tinggal kekal di dalam selama-lamanya. Fabisa maswal mutakabbirin, dan neraka itu sejelek-jelek tempat tinggalnya orang yang sombong. Di antara bentuk, di antara sebab mereka ini menolak kebenaran, melupakan hari kiamat, kemudian mendustakan para nabi dan para rasul adalah karena sombong. Sombong, bisa sombong karena hartanya, sombong karena pengetahuannya, sombong karena kehebatannya, sombong karena jabatannya, sombong karena kedudukannya, sombong karena keluarga besarnya, sombong karena anak keturunannya. Ini semuanya bisa dijadikan sebagai bentuk kesombongan buat dia, sehingga dia tampil merendahkan manusia dan bakal sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah menolak kebenaran dan ini jatuhnya kafir. Atau sombong kepada manusia, yaitu dia merendahkan manusia yang seakan-akan dia adalah orang hebat, yang tinggi, yang luar biasa. Ini semuanya adalah kesombongan. Dan sombong ini menunjukkan dia tidak mengenal siapa itu Allah. Seakan-akan dia orang hebat, yang besar, yang luar biasa. Padahal kalau dia mengenal Allah, dia betul-betul akan merasakan tentang kefakiran dirinya yang sefakir-fakirnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, sebaiknya akan dihala, akan dituntun pula ke surga. Orang-orang yang bertakwa akan digiring ke arah surga dalam keadaan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha futihat abwaabuha, ketika dia telah mendatangi surga dibukakan pintunya. Wa qala lahum khassanatuha, dan para penjaga pintu surga mengatakan, salamun alaikum tibtum, keselamatan bagi kalian, kalian orang-orang yang baik. Tibtum, salamnya malaikat yaitu salamun alaikum tibtum, kalian orang yang baik. Di dunia ini kaum mukminin orang yang baik, diplot jadi orang yang baik. Yang Allah Ta'ala katakan, yang tentang Allah dikatakan, innallaha itayibun la yaqbalu ila tayyiban, Allah itu zat yang baik, yang Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sehingga seorang mukmin pun yang beragama Islam, mentaati Allah, mengikuti ajaran Allah, menjadi orang yang mereka inilah orang yang baik, yang tayyib. Maka dipanggil pula kematiannya seorang mukmin dengan ungkapan, ya ayatul nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mutmainnah, ya ayatul nafsul tayyibah, wahai jiwa yang baik. Sehingga kebaikan di dunia dengan mentauhidkan Allah, berjalan di atas agama Allah, dan mereka husnul khatimah, akan dipersilahkan pula malaikat dengan yaitu panggilan tadi itu, yaitu salamun alaikum tibtum, keselamatan atas kalian, kalian orang yang telah bagus, yang telah baik dan beramal, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Fadkhuluha khalidin, ini masuklah kalian ke dalam surga dengan ini kekal. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan mereka mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ucapan ahlul jannah ketika mereka dimasukkan ke jannah, yang mereka memuji Allah Subhanahu wa taala karena tanpa bantuan Allah dia tidak akan masuk jannah, tidak akan tergerak untuk beramal, tidak akan dimasukkan ke dalam jannah, karena jannahnya Allah yang berhak untuk itu mempersilahkan masuk, atau yang berhak untuk masukkan orang ke jannah. Alladzi shadaqana wa'dahu, Allah yang telah menepati janjinya. Janji Allah, janji yang paling benar dan yang paling tepat. Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila. Mas siapakah yang lebih jujur perkataannya dibanding Allah Ta'ala? Wa man asdaqu minallahi qila. Yang paling jujur adalah Allah Ta'ala. Allah ya zat yang paling jujur ketika berjanji tidak pernah berjanji. Maka ketika iblis juga pidato di hadapan ahlu nar, katanya innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adatukum fa akhlaftukum. Allah telah berjanji kepada kalian wahai manusia dan janji Allah hak, dan aku telah berjanji pula kepada kalian wahai ahlu nar dan janjiku aku selisih. Dan ini syaitan adalah makhluk yang mereka memang menjadi pelopor penyelisih janji, khianat. Sebagaimana iblis telah ini berkhianat. Wa arathanal arda natabawa'u minal jannati yaitu nasya. Dan Allah yang telah mewariskan bumi, Allah telah menempatkan kami ini di surga di mana ini kami kendaki. Fa ni'ma ajrul amilin, ini sebaik-baik pahala bagi orang mereka beramal. Allah sebutkan tentang ahlu nar begini, ahlu jannah begini. Sehingga ketika seorang dia mengingat surga dan neraka yang merupakan bayangan tentang kehidupan yang akan dia tempati, dan mereka sangat faham tentang apa yang Allah sebutkan tentang surga, segala macam yang berkaitan dengan surga, maka itu akan menjadi kunci pembuka yang sangat lebar bagi seorang untuk tergerak melakukan kebaikan-kebaikan. Apa demikian juga ketika ini tertanam pada hatinya seorang, maka orang itu pun akan terbuka untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam rangka menyelamatkan dirinya di saat hari tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Ta'ala. Fal jannatu laha abwabun wa abwabuha la mafatih wan naru la abwabun wa abwabuha la mata wa abwabuha la mafatih. Surga itu memiliki pintu-pintu, dan pintu-pintu surga itu ada kunci-kuncinya. Dan neraka itu memiliki pintu-pintu, dan pintu-pintu neraka itu ada kunci-kuncinya. Sehingga terbukalah surga, terbukalah neraka kalau dia memiliki kunci-kuncinya yang bisa buka surga, buka neraka. Kemudian wa mafatihul jannah wan nar fid dunya walaysat fil akhirah. Dan kunci-kunci untuk membuka surga dan neraka itu di dunia sekarang ini, bukan di akhirat kelak. Laisa fil akhirati illal jazaa wal hisab, karena di akhirat itu yang ada tinggal balasan dan ini hisab. Tinggal perhitungan-perhitungan, balasan dan perhitungan-perhitungan itu yang ada di akhirat. Sedangkan kuncinya sekarang ini di dunia sekarang ini. Amma dunya hiya allati fiha al mafatih. Adapun dunia adalah tempat kita itu yaitu mengumpulkan kunci-kunci surga. Mafatihul jannah, di antara kunci-kunci surga akan dipakai orang untuk membuka surga itu apa? At-tauhid, salat, siam, taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian imtithalul awamir wan naru mafatihuha, dan juga neraka punya kunci-kuncinya. Asyirku billah wal kufru, yaitu syirik kepada Allah, kekafiran. Kemudian wal ma'asi wal atham, perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Ini kunci surga, kunci neraka ada semuanya. Dan itu letaknya di dunia sekarang ini. Maka orang yang mereka membayangkan tentang hari saat nanti mereka itu menghadap Allah SWT, maka dia mesti mempersiapkan kunci untuk mendapatkan surga dan selamat dan neraka itu semenjak sekarang ini. Kuncinya ada pada sekarang ini. Laisa fil akhirati ilal jazaa wal hisab. Di akhirat itu enggak ada lain kecuali tinggal minim menerima balasan-balasan dengan ya ini sempurna. Kemudian amma syirku wal kufru billah tabaraka wa ta'ala fa inna man mata alihi futihat lahu abwabun nar wa khulida fiha wa abadal abad. Barang siapa yang dia itu mati, barang siapa yang dia itu Adapun syirik dan kufur kepada Allah Ta'ala, maka sungguhnya barang siapa yang dia mati di atas kekafiran atau kesyirikan, akan dibukakan baginya pintu-pintu neraka, dan dia akan dibuat ini kekal di dalamnya itu selama-lamanya. Wa ammal ma'asi wal atham, adapun maksiat dan dosa allati duna dzalik, yang bukan, yang tidak masuk wilayah syirik dan kufur. Dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, tapi belum sampai menjadikan dia kafir, keluar dari Islam dan syirik yang menghancurkan segala amaliyahnya. Maka fa in dakhala nara sahibuha kutiba fiha ala qadri dhunubi wala yukhallat finnari ilal musyrik. Adapun orang mereka berbuat maksiat dan berbuat dosa yang bukan kufur dan syirik, dia masuk ke neraka, pelakunya masuk neraka, diadab di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya, dan dia tidak kekal di neraka kecuali kalau dia musyrik. Oleh karena itulah dosa yang paling tidaknya dinerak perbuatan syirik. Dan ini adalah apa yang akan mengantarkan manusia ke jannah atau ke neraka. Kemudian jaa fi sahihain, datang dalam hadis sahihain Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudhiya yaumal qiyamah fi abwabil jannah. Barang siapa dia berinfak dengan dua pasang fi sabilillah di jalan Allah Ta'ala, dia akan disuruh dari kiamat kelak dari pintu surga. Ya Abdullah hadha khairun, wa ya hamba Allah, ini adalah baik, kebaikan. Faman kana min ahli salah nudhiya min ahli salah, wa man kana min ahli siyam nudhiya min ahli siyam min babil rayyan, wa man kana min ahli jihad nudhiya min babil jihad, wa man kana min ahli sadaqah nudhiya min babil sadaqah. Akan dipanggil nanti di kelak di surga itu orang yang mereka itu yaitu ahli salat dipanggil dari pintu salat, yang mereka ahli puasa dipanggil dari pintu rayyan, yang mereka adalah ahli jihad dipanggil dari pintu jihad, yang mereka ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Sehingga banyak pintu yang mengantarkan ke surga, dan semua pintunya itu ada di dunia sekarang ini. Kalau Anda ingin mendapatkan terbuka pintu surga, yang pertama harus memiliki tauhid, yang kedua harus memiliki amal-amal yang wajib, disempurnakan lagi dengan amal-amal yang sunnah, ini sebuah perkara yang akan betul-betul mengantarkan seorang ke dalam jannah. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ma'ala man nudiya min hadhil abwab min darurah. Ya Rasulullah, apa kesulitannya orang mereka dipanggil dari semua pintu yang ada ini? Fal yuta'a ahadun min hadhil abwab kulliha, ya Rasulullah, apakah ada orang yang mereka dipanggil dari semua pintu yang ada ini? Kata Nabi, na'am ada. Wa arju an takuna minhum, aku berharap Anda termasuk yang dipanggil dari semua pintu yang ada ini. Ini termasuk menunjukkan bagaimana Abu Bakar Siddiq yaitu orang yang sangat full time dalam beramal untuk Allah Ta'ala. Amalnya sangat berkualitas, amalnya hampir menjadi semua ahli amalan. Abu Bakar Siddiq pernah ditanya yang menjawab Abu Bakar Siddiq. Nabi melontarkan pertanyaan umum, siapa yang hari ini dia telah menjenguk orang sakit, kata Bakar, saya. Siapa hari ini telah memberikan makanan orang miskin, makan, saya. Siapa hari ini telah melayat jenazah, saya. Sebutkan satu persatu apa yang Nabi sebutkan, Abu Bakar, semuanya saya. Yang menunjukkan dia punya semangat beramal yang luar biasa. Dan memiliki kualitas yang tidak bisa ditandingi oleh yang lainnya. Pantas kalau kuna Abu Bakar Siddiq dipanggil dari semua pintu yang ada. Dan ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Kalau Anda namanya dipanggil dari segala arah, itu menunjukkan luar biasanya Anda. Sehingga Anda adalah pemilik keagungan yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Orang mereka berinfak sepasang, lima sepasang itu perlu menjelaskan intinya infak yang banyak. Infak yang banyak. Dia infak di jalan Allah SWT yang banyak. Ini akan dibukakan pintu hari kiamat kelak. Kemudian famuhafazatul abdi ala hadhi ta'at wa hadhil ibadat as-salat wa siyam wa sadaqa ila ghairi dhalik adhiku hadhi kulluha mafatihu lil jannah. Hamba yang mereka senantiasa menjaga ketaatan-ketaatan ini dan ibadah-ibadah ini, salat, puasa, zakat, ini sedekah dan yang lain-lainnya, ini semuanya menjadi kunci-kunci untuk bisa dipakai untuk membuka surga. Wa kadzalika da'watun nas ilal khair, demikian juga orang mereka mengajak manusia kepada kebaikan. Dai, apalagi dai, dai adalah tenaga khusus, tenaga spesial, yakni pekerja Allah yang spesial. Karena mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala. Ya Allah katakan, waman asanu qawlan miman da'a ilallah wa amila salihan. Siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang mereka mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala? Tidak ada manusia yang lebih baik. Tidak ada manusia yang lebih baik. Ya ini Nabi lah orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Orang yang mengajak manusia ke jalan Allah yang terbaik. Nabi adalah panglimanya dakwah. Dan semua yang mereka kaum muslimin berdakwah juga mereka manusia terbaik. Orang yang berdakwah itu akan dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti dakwahnya. Tentu kalau dakwahnya benar dan dia dakwahnya ikhlas karena Allah Ta'ala dan betul-betul dakwahnya tepat, maka pahala dakwah diantaranya akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mereka telah dakwahi dan mereka mengikuti, yaitu dakwah Anda. Sehingga sangat untung yang menjadi guru-guru dalam agama ini. Tentu yang mereka ikhlas semata-mata karena Allah, mengajari karena Allah, tidak menginginkan kecuali apa yang Allah sediakan buatnya, maka ini manusia terbaik. Manusia yang paling, yaitu yang paling baik, karena mereka mengajak kepada Allah Ta'ala. Dan semua yang mengajak kepada Allah itu arahnya kebaikan semuanya, karena Allah tidak menginginkan kecuali kebaikan. Manusia kalau tidak mengajak kepada Allah, mengajak kepada setan. Manusia kalau tidak mengajak Allah, mengajak ke setan. Manusia kalau tidak mengajak ke surga, pasti mengajak ke neraka. Itu pasti. Sehingga ada du'atun ala buwabi janam. Ada da'i-da'i yang mereka di pintu-pintu janam. Ada orang yang da'i-da'i mereka itu yang mengajak. Ya du'una ilan jannah. Yang menyeru manusia kepada surga. Maka dakwah ini juga menjadi kunci kebaikan. Karena dengan dakwah Anda menunjukkan manusia berbagai macam kebaikan. Sehingga kata Nabi, ad-dalu alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan pada kebaikan itu seperti pelaku kebaikan. Sehingga dia pun mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wahada fadlun azimun. Ini tentu adalah keutamaan yang sangat besar. Ini tada'u syakhsan ila ta'atin fayakumu biha fayuktabu laka misru ajrih. وَتَرْتَفِعُ دَرَجَاتِكَ وَتَرْتَفِعُ دَرَجَاتِكَ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ وَأَنْتَ كُنْتَ بِذَلِكَ دَالًا عَلَى الْخَيْرِ مِفْتَحًا لِلْخَيْرِ. Ini ada keutamaan yang sangat besar. Kamu menyeru manusia kepada ketaatan kepada Allah dan menegakkan ketaatan tersebut, lalu kamu dicatat untuk Anda semisal perbuatan pelakunya, dan Anda akan diangkat derajatnya di surga kelak. Dan Anda seperti ini karena Anda dalan al-khair, menunjukkan kepada kebaikan. Sehingga orang yang menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada tauhid, kepada sunnah, kepada ketaatan, kepada ini takaruban ilallah, ini akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Dan Anda dengan begitu telah membukakan kunci-kunci kebaikan bagi orang lain, karena Anda tunjukkan ini tauhid, ini sunnah, ini ketaatan, ini takarub, dan seterusnya. Sehingga Anda bukakan untuk manusia pintu kebaikan. Dan Anda mudahkan bagaimana mereka mengikuti dakwah yang Anda ini serukan pada mereka. Dengan Anda memberikan contoh kebaikan bagi mereka. Faidan, dengan demikian, hadza minal umuril muhimmah fi hadzal bab al-azim. Antatakkar al-jannah wal-nar wal-wukub baina yadayillahi ta'ala. Inilah oleh karena itulah perkara ini perkara sangat besar sekali, sangat penting dalam bab ini, di mana antatkural akhirah, Anda mengingat antatkural jannah wan nar wal wuquf baina yadayillah, Anda mengingat tentang surga neraka dan saat Anda berdiri di hadapan Allah Ta'ala, ini yang akan menggerakkan Anda benar-benar yaitu untuk mewujudkan amal yang bisa menyelamatkan dari kengerian saat di hari kiamat, apalagi saat berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Orang yang di dunia telah memiliki rasa takut, maka di akhirat akan Allah berikan rasa aman. Dua hal yang tidak pernah berkumpul, kata para ulama, dua takut yang tidak pernah berkumpul, dua rasa aman juga yang tidak pernah berkumpul. Barang siapa yang di dunia takut kepada Allah, di akhirat dia akan aman. Barang siapa di dunia mereka aman dari Allah, aman dari azab Allah, aman dari murka Allah, di akhirat dia akan menjadi orang paling takut. Sehingga seorang mukmin di dunia mereka orang betul-betul memiliki al-khawfu minallah, dia memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa takut yang menggerakkan dia untuk beramal mendekat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan kedurakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sampaikan pada sore ini Bapak sekalian, sehingga apabila Anda ingin terbuka segala macam pintu kebaikan dan dimudahkan oleh Allah, dimudahkan melakukan kebaikan, di antaranya ingatlah tentang hal-hal akhirat, dari kematian, alam barzah, dibangkitkan saat menghadap Allah, suasana itu akan menggerakkan Anda berbuat sebanyak-banyaknya tentang kebaikan. Apalagi Allah menjanjikan kebaikan Anda yang sedikit akan dibalas Allah yang berlimpah ruah. Dan saat Anda renungkan, saat Anda ini di hadapan Allah yang manusia kesulitan, yang punya angan menebus dengan segala macam yang mereka miliki, di dunia itu hanya Allah menuntut yang ringan kepada kita. Menuntut yang ini kepada kita, kalau toh zakat anjur 2,5% dari harta kita, infak juga enggak semuanya, mimma razaqnahum, apa yang Allah, sebagian dari harta yang Allah infakkan kepada, Allah berikan kepada kalian, infakkan di jalan Allah Ta'ala. Kemudian juga Allah tidak membuat, tidak meminta Anda itu capek-capek sampai Anda tidak memperhatikan hak badan Anda, enggak. Allah bahkan melakukan, menginginkan semua yang kita lakukan ini, kebaikannya pun kembali kepada kita, jasad dan roh. Kebahagiaan kita, sehatnya kita, kalau kita melaksanakan syariat agama Allah itu sehat, hati kita juga sehat. Badan kita sehat, hati kita juga sehat. Coba lakukan semua yang Allah perintahkan. Tinggalkan apa yang Allah larang. Itu akan membuat badan sehat, pikiran bagus, kemudian kehidupan baik, hati pun kemudian jadi longgar, cerah, senang, bahagia. Itu pasti. Allah tidak menginginkan dengan apa yang Allah perintahkan kecuali kebaikan, dan semua kebaikan keuntungannya kembali kepada kita. Allah enggak butuh apapun kepada kita. Semoga manfaat buat sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan berikutnya, nanti bab yang berikutnya. Kita cukupkan sekian, semoga manfaat. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang dai pernah tergelincir dalam masalah akidah dan sudah bertaubat dan kembali berdakwah, apa boleh tetap kita ambil ilmunya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia pernah tergelincir, kemudian bertaubat dan taubatnya itu terbukti serius dan betul-betul sudah ini nyata, ya enggak ada masalah, karena orang punya latar belakang macam-macam. Latar belakang itu ya banyak yang kadang-kadang enggak bagus, tetapi taubat itu menghapuskan semua latar belakang yang pernah dia lakukan. Yang penting telah nyata-nyata dia aman, pikirannya jelas, belum bukan masa transisi, karena kalau alul bid'ah kemudian dia masa transisi bertaubat itu masih dicurigai. Kemana arahnya? Karena sulit, bertaubat dari bid'ah itu sulit. Maka dilihat dulu, sampai mapan dulu. Sehingga jangan tergesa-gesa kemudian memanfaatkan, tapi dilihat dulu kepastiannya dan sudah settle belum berkaitan dengan dakwah yang dia bawakan itu, berkaitan dengan dakwah yang haknya itu. Jangan sampai Anda nanti dibingung-bingungkan terus, yaitu berubah lagi, tapi aman, lihat sudah aman atau belum. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukum menjual rambut? Menjual rambut. Untuk dibuat wig, rambut palsu enggak boleh. Karena rambut palsu itu artinya haram atau tidak boleh orang pakai rambut palsu. Adapun menjual rambut wallahualam untuk kepentingan yang lainnya, tapi menjual rambut untuk dibuat wig yaitu apa rambut palsu, maka tidak diperbolehkan. Karena itu melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk yang lainnya wallah taala alam bisawab. Jawabannya, Ustaz, bagaimana hukum jika belum diakikah tapi ada niat berkurban? Ya enggak apa-apa. Antum mau akikah kurban dan akikah juga bisa. Dan maksudnya itu masih kecil atau sudah gede itu maksudnya? Ini sudah besar, Ustaz. Jangan apa-apa, antum mau korban boleh, nanti akikah lagi boleh, memiliki keluasan di dalam masalah ini. Wallahualam sawab. Ustaz, di daerah Ana Pemda sudah membolehkan sholat di masjid kembali. Apakah sudah wajib bagi kami untuk sholat di masjid? Ya kalau sudah dipersilahkan oleh Pemda, kemudian juga aman, ya, maka asalnya kembali kepada asal sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki itu. Para ulama sebagai mengatakan ini wajibnya kembali sholat berjamaah. Kalau memang sudah enggak ada udzur lagi, ya kembali kepada asal itu. Wallahul muwaffiq. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ustaz, jadi para ahli bid'ah yang taat sholat dan hafiz Quran, dia tetap akan masuk neraka jahanam, Ustaz? Kalau soal masuk nerakanya itu kita enggak tahu persis, tetapi ancaman Allah kepada bid'ah-bid'ahnya itu seperti yang Nabi katakan, kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, itu adalah ancaman pasti. Yang ancaman-ancaman ini itu kadang Allah laksanakan, kadang Allah tidak laksanakan, itulah hak prerogatif Allah Ta'ala. Kadang Allah maafkan, kadang Allah tidak maafkan, itu adalah haknya Allah Ta'ala. Tapi kita masih memiliki kekhawatiran kalau kita ini sengaja kemudian terjerumus dan menjerumuskan diri dalam bid'ah-bid'ah itu, maka hendaknya dia khawatir kalau dia betul-betul diazab oleh Allah di neraka dan mendapatkan segala macam ancaman tentang bid'ahnya itu. Adapun kemudian mereka ini diazab Allah atau tidak, itu kembalinya kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah telah mengancam, Nabi telah mengancam berkaitan perkara itu, sehingga kita tidak bisa kemudian memberikan kepada dia kepastian di azab atau dia selamat dari azab, kita enggak bisa. Kemudian kepada Allah Ta'ala yang jelas kita hanya menyampaikan bahwasanya kalau kamu melakukan perbuatan gini, ancamannya begini. Sama dengan ahli maksiat juga begitu, diancam Allah Ta'ala. Kadang Allah juga mengampunkan, kadang Allah tidak mengampunkan, tergantung Allah SWT. Walaupun dia sholat, walaupun dia hafiz Quran, walaupun dia orang melakukan bid'ah dan dia hafiz Quran, itu sama dengan orang yang hafiz Quran dan berzina atau hafiz Quran berjudi, hafiz Quran dan mendem, sangat mungkin, sangat mungkin. Rajin sholat tapi dia pacaran, rajin sholat tapi dia punya kebaikan. Kebaikannya sebagaimana janji Allah Ta'ala, tapi keburukannya juga sebagaimana ancaman Allah Ta'ala, kemudian keputusan di akhiratnya semuanya kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam bisawab. Ustaz, apakah dosa-dosa besar dapat diampuni setelah mohon ampun dan telah tobat dan tidak mengulanginya lagi? Semua, bukan hanya dosa besar, bahkan syirik, kufur, nifak yang diancam neraka itu, kalau dia bertobat dan tobatan-tobatan nasuha, betul-betul dia bertobat, Allah menjadi Allah akan terima tobatnya itu, bahkan tobatnya itu Allah lebih gembira dalam menerima tobatnya seorang hamba dibandingkan orang yang mereka itu kehilangan segala perbekalannya di atas kendaraannya, tahu-tahu ketemu lagi saking gembiranya sampai kualik-kualik dalam mengucapkan kalimat, Allah lebih gembira dibandingkan dengan orang seperti ini. Wallahualam bissawab. Ustaz, atas jawabannya. Ustaz, apakah orang yang bekerja di bank konvensional itu sama dengan pelaku riba? Dan bagaimana dengan orang yang menabung di bank konvensional? Apakah termasuk pelaku riba? Orang yang mereka bekerja di bank konvensional, dia termasuk mendapatkan pendapatan dari uang riba. Dia bekerja di tempat yang haram. Kemudian selayaknya dia berpikir untuk mencari ini tempat yang halal, yang jelas-jelas ini Allah halalkan. Karena dia paling tidak adalah pelaku penggerak yaitu kegiatan ribawi yang diharamkan Allah Ta'ala. Adapun menabung di bank riba itu lihat-lihat. Kalau dia menabung itu untuk mendapatkan keuntungan, deposit, maka dia telah menikmati riba. Kalau dia menabung itu karena nggak bisa menyimpan aman di rumah, dia tabung sekedar fasilitas untuk transferan segala macam, maka sebagaimana fatwa para ulama, maka sekedar manfaatkan fasilitasnya dengan tidak mengambil keuntungan apapun dari bank tersebut, ini adalah termasuk di antara perkara yang diperbolehkan Allah Ta'ala alam bisawab. Terakhir Ustaz, assalamualaikum Ustaz, insya Allah besok pagi ana pendadaran ujian, mohon doanya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, sunnah ini mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Ta'ala, lalu bermanfaat bagi kaum muslimin dan mendapatkan kebaikan dengan perkaranya itu. Yang penting urusan dunia itu adalah minta kepada Allah keberkahannya. Wa barik fima a'tait, ya Allah berkailah apa yang kau berikan kepadaku. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan kaum muslimin sukses, bagus dunia akhiratnya, kemudian keberadaan kita bermanfaat bagi kaum muslimin, ya ilmu kita, harta kita, keterampilan kita, dan seterusnya. Demikian, cukup. Kita cukup sekian. Bapak sekalian, insyaAllah kita lanjut pembahasan yang akan datang. Bismillah. Mudah-mudahan manfaat. Jazakumullah khair. Maturun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.